عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال سخر عقلك لعلمك وسخر نفسك لعقلك، yang artinya tundukkanlah akalmu terhadap ilmumu dan tundukkanlah dirimu terhadap akalmu. Jadi kata mutiara itu bukan semua orang yang bisa mengucapkannya, tapi orang-orang yang ahlul basirah, orang-orang yang mempunyai kebersihan hati, tidak ada kebencian, kedengkian, maka timbul kata-kata yang semacam ini, kata-kata yang bagaikan mutiara yang tak terbilang nilainya karena saking syaratnya dengan hikmah-hikmah di balik kata-kata itu. Kata beliau di sini, jadikanlah akalmu itu tunduk kepada ilmumu dan jadikanlah diri kamu itu tunduk kepada akalmu. Yang pertama adalah akal itu bukan segala-galanya. Akal itu memang suatu yang mulia, sesuatu yang karenanya kita dimuliakan melebihi daripada segala macam binatang dan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tapi bukan berarti akal itu menjadikan seseorang itu sampai mengalahkan ilmunya, tidak. Karena apa? Karena syariat ini bukan berdasarkan akal, tapi syariat ini berdasarkan ilmu. Jadi bukan semua yang ada dalam syariat ini ma'gulul makna. Bukan semua yang ada dalam syariat ini atau sesuatu yang diperintahkan, dianjurkan, ataupun yang dilarangnya dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW berarti dapat dijangkau hikmahnya, kenapa dilarang, kenapa diperintahkan, kenapa. Bukan semuanya seperti itu. Kalau seumpama kita ketahui hikmahnya, ya itulah hikmahnya. Tapi kalau kita tidak ketahui hikmahnya, maka yang pasti itu ada hikmahnya, cuma kita tidak mengetahuinya. Nanti di akhirat kita akan mengetahuinya. Tapi yang pasti, syariat Nabi Muhammad SAW dari yang mulai yang kecil sampai yang besar, yang berkaitan dengan apapun juga, pasti mengandung hikmah-hikmah yang sangat besar, yang berupa manfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, cuma kita tidak bisa menjangkaunya karena keterbatasan ilmu seseorang atau ilmu manusia. Oleh karena itu, ketika kita tidak bisa menjangkaunya, maka ini adalah sebuah amrun ta'abudiyun. Ini adalah sebuah perkara yang tidak diketahui kecuali Allah Ta'ala. Yang pasti Allah Ta'ala mempunyai sebuah hikmah yang terkandung dalamnya yang kita belum bisa menjangkaunya. Tapi suatu waktu nanti, kalau enggak di dunia, nanti di akhirat Allah akan menjelaskannya. Kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa kita tertimpa musibah. Sekarang kan kita diperintahkan sabar. Kenapa kita harus sabar? Itu ada hikmahnya semuanya. Kenapa musibahnya kita berbeda-beda? kenapa harus begini, kenapa harus begitu, semua itu ada hikmahnya. Kalau kita enggak kita tidak mengetahuinya, tidak menjangkauinya, sekarang nanti di akhirat kita akan menjangkauinya. Oleh karena itu, Imam Ali karramallahu wajhah beliau berkata, kalau seumpama syariat ini berdasarkan akal, maka niscaya Allah memerintahkan kita untuk mengusap sepatu itu di bawahnya, bukan di atasnya. Karena yang kotor kan di bawah. Kok yang diusap di atasnya sih? Yang kentut di belakang. Kok yang dibasuh wajahnya sih? Nah, gitu. Jadi bukan akal-akalan semuanya. Tapi ya begitulah, sekarang ini kan semuanya pakai akal. Kalau enggak masuk akal, enggak diterima. Walaupun itu syariat Nabi. Ini sekarang jadi sombong dengan akal, padahal akal bukan segala-galanya. Memang akal itu adalah sesuatu yang istimewa, di mana kalau manusia itu kurang akalnya, ya kurang nilainya. Enggak ada akalnya, ya enggak ada nilainya. Nah, tapi akal itu sendiri bukan yang memimpin, tidak. Yang memimpin itu adalah ilmu. Ilmu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang bersumber dengan wahyu. Kenapa kok ilmu, kok bukan akal? Karena akal itu kan sesuai dengan fungsinya Allah ciptakan. Yang membedakan antara kita dengan binatang. Nah, kenapa? Karena akal seseorang itu berbeda-beda. Kalau seumpama akal itu dijadikan sebuah standar hukum, maka niscaya hukum orang itu berbeda-beda. Sebagaimana akal orang itu berbeda-beda. Kenapa orang kaya itu berbeda-beda? Orang miskin juga berbeda-beda tingkatannya. Ada yang lebih kaya, ada yang sedang, ada yang sangat kaya. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang sangat miskin. Nah, itu yang membedakan akalnya. Nah, jadi kalau seumpama berdasarkan kepada akal, maka niscaya akan kacau jadinya. Oleh karenanya syariat ini bukan dengan akal. Syariat ini dengan berlandaskan kepada ilmu yang dikutip daripada Al-Quran, daripada sunnah, daripada ijma' dan daripada qiyas. Semuanya itu berasaskan daripada ilmu. Kita mau tahu Al-Quran, ya belajar ilmu. Kita mau tahu tentang hadis Nabi, ya belajar ilmu. Kita mau tahu caranya ijma'nya ulama, ya belajar ilmu. Kita mau tahu cara ulama mengambil qiyas atau kita sendiri mengambil qiyas tentang suatu hukum, ya belajar, baru kita tahu. Nah, ilmu, semuanya itu ilmu. Jadi syariat itu harus berdasarkan dengan ilmu, gak bisa dengan dasar akal. Inilah maksudnya, akal itu tundukkan di bawah ilmu. Bukan akal itu depan ilmu, tidak. Tapi ilmu di depan, baru akal. Kalau menurut pengalaman sih, menurut pengalaman berarti kan akal. Menurut orang itu sih, itu menurut orang itu berarti akal. Enggak, kita enggak bicara menurut orang itu atau enggak, tapi kita berbicara menurut Allah dan menurut Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Memang sekarang ini, terutama kita hidup di akhir zaman, sebagai apapun, memang kita harus siap untuk mensinkronkan diri kita dengan keadaan zaman yang sudah berubah itu. Zaman tidak berubah, tapi orangnya yang berubah. Kenapa demikian? Karena orang-orang sekarang itu lebih ditonjolkan oleh elit-elit kita, baik di alma maternya maupun di eksekutif maupun legislatifnya. Itu untuk supaya mereka itu mempunyai wawasan yang sangat luas. Wawasan sangat luas dengan akal. Mempunyai sosial yang serba merata, melebar kemana-mana, itu juga pakai akal. Dan begitu pula pendidikan yang diajarkan di dalam alma mater pendidikan formal, baik dari mulai tingkatan SD, SMP, SMA sampai ke fakultas, ke perguruan tinggi, itu semuanya itu berdasarkan akal, mengajarkan kita bagaimana caranya kita menjadi seorang yang paling berakal. Nah, padahal oleh karenanya mereka tidak mau menggunakan kitab taklim muta'alim sebagai standar akhlak mereka dengan guru. Itu mereka tidak mau menggunakannya. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan akal. Nggak diterima dengan akal. Oleh karena kita harus siap-siap untuk menghadapi mereka itu. Bagaimana caranya supaya syariat yang kita bawa sebagai rahmatan wa syafaqatan li hadil ummah, untuk kita membawanya dan cara membawanya itu sesuai dengan akal mereka dan pemikiran mereka. Contohnya seperti tadi yang saya contohkan. Mereka itu bertanya itu macam-macam. Dan kamu harus siap untuk menghadapi pertanyaan seperti itu. Jangan langsung marah. Ngerti gak? Nah, karena ilmu itu kan bukan milik kita. Ilmu itu harus dijelaskan. Bukan milik kita. Dia mau minta ilmu dia, kok kita marah. Jangan marah. Kita harus bisa membawa diri. Kita harus bisa maklumi mereka. Kenapa mereka itu begini? Nah, karena mereka tidak tahu sesuai dengan warisan ilmu dan karakter dari Nabi kita Muhammad SAW untuk kita sebagai calon ulama ini. Apa itu? Nabi SAW selalu mengatakan ketika diminta untuk berdoa dengan yang tidak baik kepada umatnya, ketika dituntut untuk berbuat yang tidak baik kepada umatnya, walaupun itu baik menurut Tuhannya dan menurut agama serta kebiasaan para Nabi dan Rasul, tapi Nabi SAW tidak mau. Nabi SAW mau yang terbaik untuk umatnya. Sehingga selalu beliau, di saat-saat yang semacam itu, beliau katakan, Allahumma firli gomi fa'innahum. Ya Allah ampunilah mereka. Mereka gak tahu. Mereka seperti itu karena mereka gak tahu. Jadi gak usah paksakan untuk kita itu mensejajarkan semua manusia seperti mereka yang tahu kepada kita. Ya gak bisa. Itu bukan seorang yang munsif itu namanya. Jadi kita sebagai seorang manusia yang berakal dan berilmu, bukan cuma berakal, yang berakal dan berilmu gitu, maka kita harus menjadikan manusia itu adalah saudara kita yang harus kita kasihi, harus kita sayangi, terutamanya yang muslim, begitu pula yang kafir, terutamanya yang soleh, begitu pula yang toleh, terutamanya laki-laki, apalagi yang perempuan. Nah, jadi semuanya itu adalah kita jadikan sasaran semacam itu. Oleh karenanya Allah Ta'ala dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, An-nasu kulluhum iyalullah, fakhirun nas anfa'hum li'iyalih. Semua manusia itu adalah keluarganya Allah. Keluarganya Allah. Maka sebaik-baik manusia adalah yang terbaik kepada keluarganya. Siapa yang paling bermanfaat untuk keluarganya? Kenapa dikatakan keluarganya? Karena mereka itu adalah sesuatu yang memang selalu melaksanakan segala hal yang ditentukan oleh Allah SWT. Mereka cuma menjalani saja kok, gitu loh. Nanti nggak? Ya jangan salahkan mereka. Nah, kita sebagai seorang yang ahlu din, ahlu syariah, ahlu khidmah, di hadis syariah, kita harus bisa menyinkronkan, kita harus bisa menerima, dan kita jawab dengan cara yang baik. Ada di antara mereka yang bertanya begini, Ustaz, yang kentut kan pantat, kenapa kok wajah yang dibasuh? Harusnya kan kentut itu pantat, ya pantat yang dibasuh dong. Iya kan? Iya kan? Nah, jawabnya itu caranya gini. Kalau kamu kentut depan orang, yang malu pantatnya apa wajahnya? Nah, makanya wajahnya diusap, dibasuh. Itulah. Oh, gitu Ustaz. Nah, terima dan akal. Nanti enggak? Jadi kalau kita berdakwah sama orang itu harus seperti itu. Harus sesuai dengan akal. Yang bermanfaat menurut akal mereka. Yang berbahaya menurut akal mereka. Tapi kalau bukan menurut akal mereka, mereka tidak menerima. Cuma katanya Nabi, katanya dalam Al-Quran disebutkan, mereka tidak menerima. Nah, jadi kita sebagai seorang yang mewarisi Nabi SAW dalam segala hal, insya Allah, maka kita harus syafaqah kepada mereka. Gitu. Ya maluminlah, mereka belum belajar. Ya kita beda antara kita mengajar anak-anak santriwati dengan mengajar orang-orang umumnya, beda sekali gitu. Kalau kita belajar ngajar kepada anak santriwati, santriwati itu mandangnya pada kita sudah beda. Mereka memandang kita beda. Mereka itu memandang para gurunya itu hanya menjalankan tugas saja. Karena upah yang sudah mereka kumpulkan untuknya. Tapi kalau kalian memandang para ulama, para guru-guru kalian mengajar, itu memandangnya sebagai penyambung lidahnya Nabi. Yang harus dimuliakan, dihormati. Yang mereka itu kedudukannya seperti ayah kita. Nah, itu. Tapi kalau mereka di luar sana, tidak. Nah, jadi cara memandangnya saja beda. Maka kita juga harus membedakan. Artinya kalau kita itu berhadapan dengan para santriwati, ya mungkin kita nggak terlalu perlu untuk memperhatikan atau mensinkronkan dengan keadaan mereka enggak terlalu perlu karena mereka sudah tahu. Tapi kalau untuk anak-anak mahasiswa ataupun anak-anak SMA, ya enggak bisa seperti itu. Kita mau asal suruh, asal ini, enggak bisa. Mereka enggak seperti itu. Jadi jangan kaget nanti kalau bikin sanlat atau kita itu mengajar di kalangan umum, mereka itu berteriak-teriak, ngomong-ngomong, kakinya ngelonjor sana-sini, biarin aja. Yang penting mereka mau. Suatu keuntungan yang besar, mereka mau aja duduk di depan kita, alhamdulillah. Mau dengar gak dengar, mau tidur pun gak apa-apa. Nah, kita harus punya syafaqah seperti itu. Nah, tapi kalau kita itu mengajar, ada yang ngomong ini, pas udah, aku mau berhenti, aku gak jadi ngajarnya. Nah, berarti kan, ini karena Allah atau bukan karena Allah? Kalau karena Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا kita tidak punya pekerjaan kecuali nyampaikan. Mau sedikit, mau banyak. Mau yang hadir orang-orang desa, atau yang hadir orang kota, ataupun orang kaya, atau orang pejabat. Pokoknya yang hadir siapa, kita cuma nyampaikan aja. Terserah mereka mau dengar, mau nggak dengar, terserah. Mau tidur, nggak tidur, terserah. Bukan tuntutan kita. Oleh karenanya, yang perlu untuk kita benahi ketika kita itu berdakwah ila Allah itu adalah niat kita itu apa? Kalau kita benah, kalau kita sudah benahi niat kita, maksud tujuan kita berdakwah itu adalah membawa saudara kita yang tidak lain adalah mereka-mereka dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada cinta kita kepada anak-anak kita untuk membawa mengeluarkan mereka dari rayuan setan dan dari bisikan setan, maka kita tidak peduli mau mereka mau bicara, mau mereka tidur, mau mereka ini, yang penting ada satu orang aja yang dengar, alhamdulillah. Udah, kita perhatikan aja dia. Nah, disitulah makanya seorang ustadz, seorang dai, itu diuji kemampuannya, kemampuan mentalnya, dan kemampuan inteleknya, serta kemampuan ketidakminderannya itu, atau demam panggungnya itu di situ gitu. Nah, bukan semua orang bisa berbicara depan perempuan. Kadang-kadang ada laki-laki yang tidak biasa berbicara depan perempuan, begitu dia berada di depan perempuan, belum ngomong saja sudah keringetan di sini. Bukan semua orang dia itu bisa menguasai medan, menguasai keadaan. Biarkan dia mau bicara, mau ini, biarkan. Yang penting anak khusyuk, ada anak fokus kepada mereka yang dengar saja. Kalau bukan anak murid kita, kalau anak murid kita ya kita tegur, jangan tidur. Tidur itu tanda yang munafik. Tapi kalau orang awam dikatakan begitu, ya tambah kita gak laku. Tambah kalah kita sama setan. Bukan kita masalahnya laku enggaknya, tapi kita bagaimana caranya merayu dan ikut kepada kita sebanyak-banyaknya. Nah, disitu loh. Oleh karena kita harus memaklumi. Ya, kita harus memaklumi. Karena mereka kenapa demikian? Ya, begitulah mereka. Mereka gak pernah diajarkan. Di sekolah mereka gak pernah diajarkan. Kita wajib menghormati, memuliakan para ulama sebagai penyambung lidah Nabi. Ada? Ada di antara kalian yang pernah belajar semacam itu? Di sekolah Andi dijelaskan masalah itu? Gak pernah. Ya kesian, mereka gak tahu kok. Kok kita jadi menuntut sesuatu yang mereka gak tahu? Nah, salah kok kita menuntut mereka karena sesuatu yang mereka tidak tahu. Nah, jadi, seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka kita itu harus maklumi. Ada lagi yang bertanya begini. Ustaz, katanya setan itu akan menjadi teman kita kalau kita menjadi penghuni neraka, na'udzubillah, ya kan? Setan itu kan tercipta daripada api. Nanti di neraka kan azabnya juga berupa api. Masa api sama api itu merupakan sebuah siksaan? Akhirnya gampang aja. Kita ambil batu. Atau kita ambil tanah liat. Udah itu kita lempar aja orang itu. Tuh, kok dilempar? Sakit gak? Sakit dong, makanya kok dilempar kita? Karena saya tanya baik-baik loh, saya mau coba aja. Kamu kan diciptakan dari tanah, kok masa sakit sih dengan tanah? Kan Ustaz lemparnya dengan tanah. Ngerti gak? Nah, gitu loh. Paham? Jadi seperti itu. Ada satu orang datang kepada kita. Dia itu berbicara tentang ketidakadilan Allah. Dikiranya seperti itu. Kenapa demikian? Iya, habis aku doa kepada Allah enggak diterima-terima juga. Enggak pernah dikabul-kabulkan juga seperti artis itu. Na'udzubillah, sampai akhirnya murtad dari Islam. Begitu dia murtad dari Islam, dia berkata di salah satu acara televisi, waktu aku Islam dulu aku minta pada Allah Ta'ala gak pernah dikabulkan. Begitu aku keluar dari Islam minta ke Yesus langsung dikabulkan. Nah, jadi doa itu lihat dulu siapa yang berdoa. Orang kayak inti yang selalu mau memamerkan badannya, tubuhnya, terus mau diterima doanya. Ya tobat dulu, baru terima. Kalau semua waktu dia itu berubah menjadi kafir, dikasih oleh Allah Ta'ala, itu karena rahmatnya Allah, kasihan, biar dia senang. Sebentar lagi bakal dibakar di api neraka, selama-lamanya lagi. Enakan mana? Enakan sengsara apa enggak? Sengsara sebentar? Enggak ada. Orang mukmin enggak sengsara? Enggak ada. Orang mukmin enggak susah? Enggak ada. Kenapa? Karena sengsara itu adalah sesuatu yang kita inginkan tidak terlaksana ya. Atau sesuatu yang terjadi pada kita dan kita tidak menginginkan itu terjadi pada kita. Itu sebuah kesengsaraan namanya. Seorang mukmin harus seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul wa jannatul kafir. Jadi mau enggak mau, dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin. Apa yang penjara? Kita enggak leluasa melakukan segala hal yang menjadi hasrat kita, tidak leluasa. Ada batasan-batasannya. Makan boleh yang disediakan. Enggak boleh berlebihan. Ya kan? Kita keluar boleh? Boleh, tapi sekitar penjara aja, enggak boleh keluar dari situ. Kita mandi boleh, tapi sekedarnya, enggak boleh berlebihan. Ya semuanya terbatas. Nah, jadi begitu kita. Kita mau berbuat ini pengennya sih bebas, asik seperti mereka di luar sana. Sebenarnya bukan keasikan yang mereka rasakan, tapi justru kehimpitan, kekosongan, kesemuan yang ada dalam hati mereka. Coba, kalau enggak percaya, kamu telusuri, kamu ikuti, dan itu satu ikuti daripada unek-unek yang mereka keluarkan, baik itu di Kaskus, di Facebook dan sebagainya. Itu seperti itu, ceritanya itu seperti itu. Mereka enggak dapat sesuatu kepuasan, kebahagiaan itu enggak ada. Walaupun materi melimpah, walaupun mereka itu punya segala hal, tapi mereka tidak punya kepuasan sama sekali. Beda sama kita. Kita enggak punya apa-apa. Tapi kalau kita sholat, nikmatnya luar biasa. Kita baca hadisnya Nabi, nikmatnya luar biasa. Hadir majlisnya Nabi, kita nikmatnya luar biasa. Itu kebahagiaan namanya. Kita bisa berbuat baik kepada orang lain, kita puasnya luar biasa. Itu kebahagiaan namanya. Mereka enggak punya itu. Jadi mereka itu selalu perhitungkan dengan akalnya. Kalau aku ngasih kamu, kamu harus mengembalikan kebaikan untukku. Paham? Karena aku sudah ngasih kamu. Itulah akal. Satu tambah satu, dua. Aku ngasih, kamu juga ngasih. Nah, itu impas namanya. Nah, itu akal. Tapi dalam syariat agama ini tidak. Bukan seperti itu. Nah, akhirnya, saya katakan, kamu punya anak kecil, Galia. Sekarang misalnya, anak kecil kamu itu, anakmu itu minta kepada kamu. Berapa umurnya? 3 tahun. Minta sama kamu, belikan aku motor. Mau dibelikan enggak? Hah? Kamu mau belikan dia apa tidak? Kira-kira gimana? Dibelikan apa tidak? Tidak diberikan itu karena sayang atau karena enggak sayang? Karena sayang. Kalau diberikan, maka akan menjadi sebab anak tersebut celakaan, jatuh, dan sebagainya. Justru karena sayang, dia enggak mau kasih. Nah, maka muamalahnya Allah Ta'ala kepada kita semua itu penuh dengan rahmah dan penuh dengan syafaqah. Kamu lihat bagaimana Nabi Muhammad cintanya kepada umatnya luar biasa kan? Melebihi daripada orang tua kita kepada kita. Lihat bagaimana kasih sayang orang tua kita kepada kita. Luar biasa kan? Fahim? Nah, ketahuilah bahwasanya semua rahmat yang dimiliki oleh Nabi, dimiliki oleh orang tua, dimiliki oleh para guru, dimiliki oleh para suami, dan dimiliki oleh para hewan induknya itu kepada anak-anaknya, itu ternyata satu rahmat yang Allah turunkan di dunia. Masih ada 99 rahmat bersama Allah. Jadi Allah itu luar biasa syafaqahnya. Jadi jangan pernah mengatakan kenapa ya Allah, kenapa, bagaimana ini bisa terjadi. Jangan, serahkan pada Allah. Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih sayang. Cuma sayangnya Allah Ta'ala untuk kita itu abadi. Bukan gak abadi, abadi. Ada satu orang yang Allah ciptakan sebagai seorang wali Allah. Satu orang yang Allah ciptakan sebagai musuhnya Allah, sebagai orang kafir. Malaikat komplain masa. Kenapa? Yang wali Allah itu yang enggak pernah berbuat maksiat sama sekali, dijaga oleh Allah Ta'ala karena sayangnya dari segala macam kemaksiatan. Ingin makan satu ekor ikan saja, sampai mati enggak pernah merasakannya. Satu ekor ikan aja. Dia pengen dari semenjak muda sampai tua sampai mati enggak pernah merasakannya. Sementara yang kafir semua keinginannya dilaksanakan, dikasih oleh Allah Ta'ala. Maka malaikat itu komplain kepada Allah Ta'ala. Geliarab, kesian itu hambamu. Dia seorang yang menjaga dirinya, berusaha melawan hawa nafsunya untuk mengambil dan menjaring pahala sebanyak-banyaknya darimu serta ridhomu. Kok bisa satu keinginan yang sangat remeh? Kalau engkau mau, kita langsung aku akan ambilkan ikan yang dia inginkan, akan kita bawa ke sana. Satu ikan saja yang dia inginkan, enggak terlaksana sampai dia mati, ya Allah. Kesian banget dia. Kata malaikat itu. Sementara satu orang yang selalu mensyirikkan kamu, membenci kamu, dan kau benci dia. Tapi justru keinginannya terlaksana semua. Nah, maka Allah Ta'ala menjawab, Inni a'lamu mala ta'lamu. Aku itu lebih tahu. A'lamu, aku lebih tahu. Daripada yang kalian ketahui itu aku lebih tahu. Aku tahu. Ikan itu, kalau yang menjadi keinginan hamba kekasihku itu, aku berikan, maka itu akan mengurangi derajatnya nanti di akhirat. Aku tidak mau ngasih. Aku tidak mau memberikannya. Karena aku berharap dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih nanti di akhirat. Bukan di sini sebentar. Habis makan, kenyang. Habis kenyang masih terasa nikmat. Nikmat yang kita rasakan sebagai nikmat hanya terasa di lidah saja. Setelah masuk tenggorokan, habis. Kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang melakukan hubungan badan bagi suami istri itu cuma sebentar. Sebentaran doang, enggak sampai 1 menit. Itu doang. Habis itu capek. Terus mandi, sengsara. Kenikmatan makan durian itu cuma di lidah saja. Habis itu, udah. Jadi kenikmatan-kenikmatan seperti itu. Allah Ta'ala tidak mau memberikan kenikmatan yang semacam itu untuk kita. Tapi abadi untuk selama-lamanya nanti di akhirat. Nah, jadi kenapa ditampakkan kenikmatan semacam itu? Kok sebentar-sebentar? Kok enggak? Katanya Allah Ta'ala itu ingin menyempurnakan segala macam kenikmatannya. Iya, menyempurnakannya bukan di sini, tapi nanti di akhirat. Kalau di sini, memang Allah ciptakan untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang benar-benar pasrah kepada ketentuannya? Siapa di antara kita yang benar-benar tunduk kepada perintahnya? Dan menjauhi segala larangannya? Itu loh maksudnya. Kita hidup ini. Yang paling bisa, yang paling dekat pada Allah. Yang paling bisa, yang paling nikmat hidupnya nanti di akhirat. Sehingga kita lihat bagaimana para nabi dan para rasul. Hidupnya bagaimana? Nabi Allah Yahya dipenggal kepalanya lagi sholat. Nabi Allah Zakaria digergaji ketika sembunyi di pohon. Ada lagi? Ada seorang nabi, Nabi Daniel, tidak salah, Nabi Daniel. Nabi Daniel itu oleh kaumnya itu dipancing supaya dia itu masuk ke dalam air. Di dalam air itu ada sebuah air yang nyedot gitu ke bawah, ke dalam. Fem dibawa, dimasukkan ke situ. Sehingga tersedot itu sampai ke dalam, masuk ke dalam akar pohon di bawah itu. Nah, di saat itulah maka dia itu kan terasa sakit, nggak bisa nafas dan sebagainya. Di saat itulah dia itu ingin mengadu. Apa katanya mereka Jibril, jangan kau mengadu. Kalau kau mengadu satu kali aduan saja, maka kau akan dikeluarkan daripada derajatnya para nabi dan para rasul. Itu para nabi, para rasul, mereka yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Tapi hidupnya begitu. Jadi jangan kamu melihat orang yang banyak bencananya, banyak cobaannya itu berarti bukan orang disayang. Disayang, justru yang disayang Allah Ta'ala mereka. Mereka. Dan bukan orang yang nikmat dengan hidupnya, semuanya bermewah-mewahan. Bukan. Itu yang disayang itu adalah orang yang paling berat. Dan semua orang itu pasti dengan porsi-porsi tertentu sesuai dengan yang disiapkan Allah Ta'ala, ada cobaannya masing-masing. Nah, oleh karenanya, jadikan akal itu di belakangnya ilmu. Biarkan ilmu yang berkarya itu ilmu. Loh, istri kan boleh kita setubuhi, boleh kita tiduri. Kok kita menyentuhnya jadi batal sih wudunya? Iya kalau orang lain, ini kan istri. Nah, gitu. Iya kalau seumpama lagi istrinya, kalau cerai gimana? Masih batal nggak? Loh, apa bedanya antara sebelum dicerai sama sudah dicerai? Nah, gitu. Rambutnya istri, ketika dia potong sebelum kita kawin, nggak boleh dilihat, haram hukumnya dilihat. Kalau sudah kawin, baru kita boleh melihatnya. Tapi rambut yang sudah dipotong sebelum kawin, nggak boleh dilihat. Itu hukum agama, kok bisa sih? Apa bedanya? Nggak bisa kita berkata demikian. Karena apa? Semua syariat itu bukan harus berdasarkan akal. Tapi semuanya itu berdasarkan ilmu. Maka hendaknya kita ketika terkait dengan yang semacam ini, maka katakanlah sebagaimana dikatakan oleh para sahabat Nabi, sami'na wa ato'na. Jangan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel itu. Al-mal'unin mereka itu. Yang nanti bakal dibalas oleh Allah Ta'ala kebiadaban mereka, kedurjanaan mereka itu, dengan nanti kalau sudah Nabi Isa keluar, Imam Mahdi sudah keluar, mereka itu akan dibunuh semuanya. Tidak akan tinggal satu pun di dunia seorang Yahudi kecuali pasti akan dipenggal kepalanya, dibunuh. Sampai-sampai seluruh alam semesta ini yang hidup daripada nabati-nabati, binatang-binatang, semua mengatakan, ini loh, ada Yahudi sini sembunyi, bunuhlah dia. Dia akan dipermalukan Allah Ta'ala. Kenapa? Enggak ada rasa belas kasih. Kebencian dalam hatinya luar biasa. Terutama kepada kaum muslimin. Coba lihat sekarang. Kemarin satu hari saja sudah 40 orang lebih meninggal dunia. Anak kecil umurnya baru 1 tahun. Baru 1 tahun 3 bulan. Ditodong sama pistol. Ditodong bukan satu-satu. Bukan pistol aja. Tapi apa yang besar itu. Ditodongkan ke kepalanya. Anak kecil. Nggak ada belas kasihnya sama sekali. Hanya gara-gara 3 anak muda mereka itu terbunuh, sehingga dibalas dendam dengan melakukan sebuah invasi penyerangan ke Palestina semuanya. Nah, itu kebiadaban mereka seperti itu. Nah, jadi oleh karenanya, kita harus siap menghadapi yang semacam ini, apalagi keadaan zaman seperti sekarang ini. Jangan kita takut. Siapapun pemerintahnya, kita jangan takut. Karena Allah masih menjadi Tuhan kita, gitu. Sampai kapanpun kita jangan merasa takut. Sekarang mau apa pemilu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, misalnya, atau ada kecurangan dan sebagainya, semoga tidak ada ribut lah. Kita takut nanti akhirnya menjadi sebab ini ribut ini ke depan ini. Semoga kita doa kepada Allah Ta'ala, semoga aman tetap negeri kita yang tercinta ini. Kita aman beribadah, kita aman bernegara, bermasyarakat negara ini, dan semoga Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berkatnya para aulia yang masih ada. Berkatnya siapa? Berkatnya para aulia yang sholat itu, yang pakai imamah itu, yang pakai peci, yang dikatakan kalau kita pakai sarung itu ke tempat-tempat mall, ke sogo dan sebagainya, diejek-ejek dengan baru sunatan ya dan sebagainya. Nah, berkatnya mereka, mereka aman. Kalau enggak ada mereka, falawlahum bainal anami ladubikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati. Kalau bukan karena mereka berada bersama kita, maka niscaya namanya gunung pegunungan itu yang ada di sekitar kita akan dibenturkan oleh Allah Ta'ala dan dijatuhkan di atas kita semuanya. Karena saking banyaknya kemaksiatan merajalela menyebar di mana-mana. Ini sekarang luar biasa. Makanya beruntung yang seperti kalian ini beruntung. Jauh daripada maksiat, mau berbakti pada orang tua, mau nantinya berbakti pada suami, mau melaksanakan sunnah Nabi. Tapi mereka yang di luar sana, bagaimana mereka mengerti? Mau jadi sholihah, gimana cara jadi sholihah mereka nggak tahu? Gimana akan jadi sholihah? Nggak musmagul. Nggak mungkin. Sholihah itu bukan akal. Sholihah itu bukan akal-akalan, ngerti nggak? Justru yang menjadikan orang itu sholihah itu adalah akalnya harus dibenarkan dulu. Kalau nggak dibenarkan, maka dia mengatakan, loh, saya perempuan sama laki, ya harusnya sama dong gendernya. Apa bedanya kita sama mereka? Kan gak ada. Kok kita dibedakan? Kok kita diintimidasi? Itu akal yang mengatakan. Ini bukan masalah akal, tapi masalah agama, syariat. Nah, kita diperintahkan untuk melaksanakan sesuai dengan perintahnya Nabi. Mensejajarkan, mendudukkan semua orang itu sesuai dengan posisi yang telah diterapkan dan diajarkan serta ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kita harus lawan. Apa yang melawan kepada syariat itu lawan. Itu sudah berarti bersumber daripada setan atau hawa nafsu atau dunia. Enggak ada lain. Kalau sudah bertentangan dengan agama, lawan. Jangan mau kita menjadi seperti mereka, enggak mau. Karena apa? Kita punya keinginan. Mereka punya keinginan. Iya, keinginan mereka apa? Hidup selama 60 tahun nikmat. Tapi habis itu mereka enggak tahu. Tapi kita enggak. Kita mempunyai keinginan. Keinginan kita apa? Kita ingin berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ingin sejajar bersama Nabi Muhammad SAW nanti di surga, satu atap bersama Nabi Muhammad. Biarkan kita sekarang dikucilkan, diejek-ejek, dikatakan deso, ketinggalan zaman. Biarkan. Makan tuh kata-kata kamu. Nanti fakama tasharuna inna kunna nasharun. Sekarang kamu mengejek aku. Iya, nanti tunggu. Ketika mereka berada di padang mahsyar, ketika mereka berada dalam siksaan, inna kunna nasharun. Kita juga akan mengejek kamu. Ingat enggak dulu? Barulah mereka gigit jari-jari tangan mereka dan mengatakan yauma ya'addu dzalimu 'ala yadihi wa yaqul ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Andai kata dulu aku ikut dia, aku tidak akan jadi seperti ini. Jangan sampai kita ini termasuk yang menyesal dengan penyesalan yang paling dahsyat. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, inna syarrun nadama nadamat yaumal kiamah. Jadi sungguh paling besarnya penyesalan itu adalah penyesalan hari kiamat. Kenapa? Karena penyesalan hari kiamat itu tidak mungkin bisa ditanggulangi lagi. Tidak bisa diganti lagi, tidak bisa diperbaiki lagi. Ya sudah, tinggal penyesalan. Penyesalan tinggal penyesalan saja. Kenapa? Nggak mungkin lagi kita beramal pada saat itu. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, wasakhir nafsaka li aqlik. Tubuh kamu itu sesuaikan dengan akal kamu. Kalau tubuh nggak apa-apa. Biarkan akal yang memimpin. Ngerti nggak? Porsi daripada tubuh kamu itu sesuai dengan akal. Iya. Harus. Kalau enggak, kelepekan kita. Misalnya apa? Kamu harus belajar. Ya kan? Kamu datang ke pondok ini harus belajar. Belajarnya berapa lama, Ustaz? Belajarnya 24 jam. Enggak boleh bergerak. Harus duduk seperti bersila. Bisa enggak? Ya enggak bisa. Harus sesuai dengan akal. Akal itu mengatakan tidak seperti itu, Ustaz. Mana mungkin seorang manusia itu bisa enggak bergerak. 24 jam belajarnya, gimana gak bosan, gimana laparnya, gimana mau tidurnya, gimana mau mandinya, gimana mau beraknya. Gak sesuai akal, gak bisa. Badan kita harus sesuai dengan akal. Ngerti gak? Seperti seorang wanita yang solihah. Dia adalah istri daripada Sayyidina Al-Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari itu dulunya Mu'tazilah. Yang menjadikan, yang mewajibkan kepada Allah Ta'ala sesuatu yang aslah. Yang menjadikan suatu keinginan manusia itu harus terlaksana. Punya keyakinan semacam itu. Bertentangan dengan keyakinan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya, tapi Imam Zamakhsyari seorang yang ganteng. Wajahnya itu tampan. Kaya. Terus pintar, cerdas. Dia itu seorang yang jenius, abqari. Akhirnya, ketika pergi ke Makkah, dia kepincut sama putrinya Godi Mekah. Akhirnya dia datang kepada Godi Mekah itu meminta meminang anaknya. Maka ayahnya mengatakan kepada putrinya, ngasih tahu, ini Imam Zamakhsyari datang yang dilulukan orang, yang dihormati orang itu, tapi dia Mu'tazili. Dia datang, pengen meminang kamu, gimana? Apa kata dia? Terima saja ya. Bagaimana saya akan terima? Dia itu Mu'tazili. Nanti kamu akan terbawa nanti kepada. Enggak, aku bisa, insya Allah, aku bisa menanganinya. Terima. Terima. Sudah kawin. Begitu kawin, masuk kamar kan? Malam MP itu loh. Yang kalian tunggu-tunggu itu. Di saat itulah, si perempuan yang cerdas, dia mengatakan kepada suaminya, apa sih yang ditunggu-tunggu oleh semua manusia ketika mereka melakukan ketika mereka melaksanakan perkawinan. Ya tentunya malam MP itu kan, dan apa yang ada di dalam malam MP itu kan gitu. Oh, kalau begitu, katanya istrinya, kita akan melakukannya malam ini 70 kali. Kata suaminya, mana mungkin aku bisa melakukannya 70 kali malam ini. Pokoknya kita harus melakukan 70 kali. Nggak mungkin loh, katanya kamu bilang bahwasanya keyakinan kamu itu adalah segala sesuatu yang menjadi keinginan manusia itu harus terlaksana. Karena itulah yang aslah kepada Allah. Kalau begitu kita harus melaksanakannya malam ini 70 kali. Oh nggak mungkin, nah, kalau begitu kamu salah. Akhirnya bertobatlah kepada Allah. Kalau ya saya bertobat, enggak, aku enggak terima tobat kamu kecuali kalau kamu katakan di depan seluruh manusia. Nah ini perempuan yang cerdas ini namanya gitu. Sekarang cerdas iya, dalam bermake up cerdas, berdandan cerdas, masak apalagi cerdas, bikin terasi sambal cerdas. Tapi otaknya cuma di dalam makanan toh yang cerdas gitu. Bagaimana dia itu mensikapi suami, bagaimana itu mendidik anak-anaknya, nggak cerdas. Makanya coba lihat tuh, barusan ada kejadian yang sangat menghebohkan negara kita, yaitu ada seorang anak yang berumur 5 tahun, 5 bulan, hafal Quran 29 juz. Jadi seperti Abdul Haddad itu 6 tahun sudah hafal Quran, Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Kok bisa di Indonesia, kok di luar negeri mungkin masih, Imam Syafi'i masih mungkin karena dia itu cerdas. Ini di Indonesia ada. Padahal suruh baca Quran dia nggak bisa. Belum bisa baca. Ah, tapi apa? Karena ibunya yang selalu memberikan membacanya di depannya sampai dihafal. Dicoba di depan di televisi RCTI apa waktu itu. Itu dicoba. Ada satu orang yang mendengarkan baca Al-Quran. Teruskan. Ayat apa? Surat apa? Tahu dia. Berapa banyak dicoba itu dia bisa semuanya. Ah. Lalu dibikinlah, diundanglah dia, orang tuanya itu. Apa sih sebabnya kok bisa punya anak umur 5 tahun bisa hafal Quran begitu? Nah, maka dia katakan, syarat pertama, nomor satu yang disebutkan, kita harus mempersiapkan ibu yang solihah bagi anak kita. Kalau ibu cuma cerdas dalam berdandan dan dalam bermake up-an, ya... Nggak bisa mau punya anak yang kayak begini. Harus persiapkan dulu istri yang soleha. Itu syarat utama untuk kita itu mendapatkan anak yang soleh. Udah itu apa? Nggak boleh ada televisi. Nggak boleh ada musik. Kita harus ajarkan kepada mereka bagaimana cara untuk membedakan. Ini ahlus syar, ini ahlul khair, ini ahlul to'a, ini ahlul maksiyah. Kemudian kita sebagai orang tua harus menjadi tauladan bagi mereka. Nah, itu dia yang disebut-sebutkan oleh beliau ini ayahnya ini. Jadi anaknya umur 5 tahun hafal Quran. Nah, coba sekarang hampir dikatakan mustahil kayaknya gitu. Kalau anak-anak sekarang ini mau hafal Quran umur 6 tahun hafal Quran gitu. Nah, oleh karena itu maka di sini kita harus tunduk kepada syariat. Nah, tapi walaupun demikian, kalau dalam yang berkaitan dengan badan maka harus tunduk kepada akal. Akal kita harus tunduk kepada syariat, kepada ilmu, sedangkan badan kita harus tunduk sesuai dengan akal. Nanti nggak maksudnya itu? Kamu, saat datang ke rumahmu, dikasih nasi satu bakul. Ini nasi satu bakul? Iya, Ustaz. Siapa yang masak? Ana, Ustaz. Untuk apa? Untuk Ustaz semuanya. Ini Ustaz harus makan semuanya? Iya, Ustaz. Nah, itu namanya nggak pakai akal itu namanya itu. Badan itu harus pakai akal. Ustaz mau menyenangkan kamu, memang Ustaz datang mau menyenangkan kamu, mau tak makan, tapi enggak segitulah makannya gitu. Karena akal mengatakan perut itu ada porsinya, ada batasnya, enggak mungkin satu bakul masuk. Ngerti enggak? Iya, kalau perutnya sapi, satu bakul bisa masuk gitu. Manusia, akal mengatakan tidak bisa, gitu loh. Ngerti enggak? Ngerti enggak itu maksudnya? Apalagi misalnya, kita mau main bola, olahraga. Kita olahraga setiap hari 5 jam, tanpa henti. Ya, enggak mungkin. Enggak mungkin itu secara akal. Badan kita harus sesuai dengan akal. Itu maksudnya, tubuh kita harus tunduk kepada akal. Tapi kalau akal kita harus tunduk kepada ilmu. Kalau kita demikian, kita akan selamat. Nikmat hidup itu nikmat. Syarat pendaftaran masuk pondok darurat dakwah misalnya. Yang pertama, meloncat dari loteng ketiga. Iya. Kira-kira kalau syaratnya kayak begitu ada yang masuk nggak? Nggak ada yang masuk. Ah, kenapa? Nggak sesuai dengan akal. Iya, kalau seumpama burung meloncat dari lantai yang ketiga, masuk akal nggak? Masuk akal. Ini nggak apa-apa. Ini masalahnya bukan burung, manusia. Ya mati. Kalau nggak mati ya patah-patah gitu. Mana ada orang tua mau. Nah itu artinya kalau sudah berkaitan dengan tubuh kita harus sesuai dengan akal. Ya, fa'atikul ladzi haqqin haqqahu. Wa qala, dan dia berkata, masya'nu syuhud taksir fit taksir, inna masya'nu syuhud taksir fit tashmir. Bukanlah hal yang besar kalau dia itu menyaksikan dia pada dirinya itu merasa kurang, tapi memang demikian. Tapi innama sya'nu, sesuatu yang besar itu adalah kalau seseorang itu menganggap kurang padahal dia itu adalah seseorang yang sangat berlebihan. Ngerti enggak? Seorang merasa kurang rajin padahal rajin, itu bagus. Seseorang merasa malas, memang malas, ah itu enggak bagus. Tapi masih mending daripada yang merasa rajin padahal malas gitu. Seorang yang alim, merasa dirinya alim, masih enggak bagus itu. Tapi lebih bagus daripada yang bodoh sok alim. Yang bagus itu adalah orang alim tapi dia merasa dirinya enggak alim. Nah, itu maksudnya. Suhudu tashir fit tashmir. Padahal dia itu musyamir. Musyamir itu jadi apa? Menyongsa apa? Apa namanya? Menggulung baju kita ini. Fem, untuk apa? Melaksanakan sesuatu itu dengan rajin. Itu artinya tashmir, syamroi syamiru gitu. Padahal dia rajin, tapi dia ngakunya gak rajin. Nah itu bagus. Padahal dia alim, ngakunya gak alim. Padahal dia tawadu, ngakunya dia gak tawadu. Nah itu bagus. Itu namanya tawadu. Ngerti gak? Nah, tapi kalau seumpama ini adalah seorang beb yang terkenal akhlaknya baik. Ya cuma segitu akhlak saya gitu. Nah, itu namanya gak bagus ya, gak begitu gitu. Fem, nah, kenapa? Sudut taksir fit taksir. Ngerti gak? Enggak bagus seperti itu. Yang bagus itu adalah dia merasa betulan, merasa beneran. Bahwasanya dirinya itu memang seperti itu. Dirinya itu tidak seperti yang dikatakan orang. Padahal seperti yang dikatakan orang. Nah, itu yang baik. Para sahabat Nabi itu sepertinya semuanya seperti itu. Fem. Nah, jadi kalau dia itu orang gak baik, dia ngaku orang gak baik. Itu masih bagus. Tapi lebih bagus lagi, orang yang baik tapi dia ngaku orang gak baik. Merasanya itu bukan orang baik. Itu bagus. Fem. Jadi bukan bohong itu, bukan bohong. Karena memang hawa nafsu itu seperti itu. Harus dikatakan seperti itu. Gitu. Makanya kan, saya katakan selalu bahwasanya setiap diantara kita berkumpul seperti perkumpulan semacam ini, ada diantara kita yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena hatinya bersih. Karena orang tuanya yang dekat pada Allah, karena wiridnya, karena zikirnya, karena akhlaknya, atau karena apapun yang karenanya Allah cintai. Setiap 40 orang berkumpul dari umatku, kecuali situ ada salah satu daripada walinya Allah. Nah, kita berapa orang di sini? Lebih daripada 40 orang, 70 orang lebih. Nah, maka di situ pasti ada salah satu yang di sini dicintai oleh Allah Ta'ala. Dengan kita membuat perkumpulan semacam ini, majelis semacam ini, maka tentunya kita akan mendapatkan kebaikan Allah yang begitu banyak. Yang paling banyak siapa yang mendapatkan adalah yang paling merasa bahwasanya dirinya itu adalah yang paling rendah di majelis itu. Siapa yang merasa dirinya yang paling rendah di majelis ini, dialah yang paling banyak. Keluar nanti paling banyak dia dapat. Tapi kalau dia merasa semuanya sama seperti aku, dapat, tapi gak banyak. Apalagi yang merasa semuanya di bawahku. Memang aku syarifah, aku cucu Nabi, aku cantik, aku pintar. Ah, itu yang semacamnya enggak dapat apa-apa. Keluar mahrum, matrud min rahmatillah, enggak dapat apa-apa. Itu ajaran Nabi Muhammad. Fem, bahkan Nabi Muhammad sendiri semacam itu. Nabi Muhammad SAW pernah keluar bertemu, berpapasan dengan seorang wanita tua. Begitu Nabi SAW berpapasan dengannya, wanita tua itu dari saking heibahnya Nabi, sampai badannya itu bergetar, menggigil. Karena berhadapan dengan seorang Nabi Muhammad SAW yang begitu dicintai, yang begitu dieluk-elukan. Maka ketika Nabi SAW melihat wanita yang menggigil karenanya, maka Nabi SAW mengatakan, enggak usah seperti itu. Ketahuilah, aku ini adalah seorang Nabi, seorang Muhammad, putra daripada seorang wanita yang makannya setiap hari itu makan dendeng. Sehingga meredah sampai hilang. Itu Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad ditawarkan oleh Allah Ta'ala untuk diberikan kepadanya kunci kekayaan surga, kekayaan dunia. Di mana kalau seumpama Nabi Muhammad SAW menerima pada waktu itu tawaran Allah Ta'ala, maka niscaya tidak ada satupun daripada cucunya Nabi yang enggak kaya. Semuanya kaya. Diwarisi daripada datuknya Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Nabi Muhammad menolaknya. Bahkan Nabi mendoakan keluarganya, Allahumma ij'al rizqa ahli baiti kafafan. Ya Allah, jadikanlah rizki daripada keluargaku itu adalah cukup. Jangan lebih, cukup. Gitu. Nah, tapi artinya bisa berarti bukan seperti yang kita maklumi atau ketahui. Artinya bisa jadi, mau beli apa aja cukup. Nah, gitu. Paham? Mau ngapain aja cukup. Nah, kan enak kan gitu. Daripada banyak, belum tentu cukup. Banyak, belum tentu cukup. Kamu punya uang berapa? 1M. 1M itu banyak. Buat musola ini, gak cukup. Paling dapat tiang-tiang etok. Nah, gitu loh. Nanti gak? Banyak, tapi gak cukup. Nah, tapi doanya Nabi untuk keluarganya yang cukup. Allah majak rizq ahli bayti kafafan. Nabi SAW ketika ditawarkan kunci kekayaan dunia itu, yang kalau seumpama diterima oleh Nabi SAW, dimanapun Nabi berada, di situ kekayaan ikut. Dan dunia, jadi kan kita berada di dunia. Di bawah kita itu kan banyak yang namanya simpanan-simpanan dunia, kekayaan-kekayaan dunia, berupa pasir besinya, berupa kacanya, berupa minyaknya, berupa emasnya, timahnya, semuanya. Itu kalau semua diterima oleh Nabi SAW, dimanapun dia berada, ikut itu. Emas ikut. Yang ada di bawah langsung ikut keluar, ikut Nabi. Pernah ditawarkan Nabi SAW seperti itu. Apa jawabnya Nabi SAW? Uridu an akuna abdan. Aju'u yawman wa ashba'u yawman. Jangan ya Rab, aku ingin menjadi hamba biasa saja. Seorang hamba biasa. Yang satu hari lapar, satu hari kenyang. Di saat aku lapar, aku minta kepada Allah Ta'ala. Di saat aku kenyang, aku bersyukur kepadamu, ya Allah. Nah, itu Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan, sebaik-baik label nama, sifat nama yang sangat diminati dan dicintai serta disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah sifat Abdullah. Makanya kan, di saat-saat momen yang sangat indah bagi Nabi SAW, justru Allah Ta'ala menyebutnya dengan hamba Allah subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi sebaik-baik sifatnya Nabi yang dikehendaki oleh Nabi itu adalah hamba Allah. Tawadu, itu Nabi Muhammad. Yang karenanya kita diciptakan. Yang karenanya surga neraka diciptakan. Yang karenanya arsy Allah diciptakan. Yang karenanya semua alam semesta ini diciptakan itu karena Nabi Muhammad. Tapi lihat bagaimana low profile-nya Nabi Muhammad SAW. Tawaduknya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi yang paling banyak mendapatkan kebaikan Allah adalah yang paling tawaduk, yang paling rendah hati, yang paling merasa tidak baik. Bagaimana ini baik dosa? Makanya selalu ingat dosa, jangan ingat pahala. Kenapa? Pahala yang kamu lakukan belum tentu menjadi pahala. Saat ngajar, ini adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa, pekerjaannya Nabi. Apakah ada mungkin ada pahalanya? Bisa jadi ada pahalanya, bisa jadi enggak ada. Ya kan? Bisa jadi ada pahalanya, bisa jadi enggak ada. Enggak mesti. Ngerti enggak? Enggak mesti. Nah, jadi jangan lihat pahala, tapi lihat dosa. Tapi dosa itu pasti ditulis dosa sama Allah Ta'ala. Nah, cuma diampuni apa enggak diampuni? Nah, itu enggak mesti, kita enggak tahu. Tapi dosanya mesti ditulis dosa. Tapi diampuni apa enggak diampuni itu di dalam masyiatnya Allah. Kita harus takut. Nah, kalau tahu seperti itu, lebih baik kita mengingat dosa, jangan mengingat pahala. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh almarhum Bapak Presiden kita nomor 2, Bapak Soeharto. Dia mengatakan, kalau kamu mendapatkan kebaikan orang, maka hendaknya ukirlah kebaikan itu di atas batu. Tapi kalau kamu berbuat baik kepada orang, maka tulislah kebaikan kamu itu di atas pasir. Paham? Sebentar saja pasir itu kena angin, hilang. Tanpa ada bekasnya sama sekali. Tapi kalau diukir di batu, maka selama-lamanya ada di situ. Kebaikan orang kita ingat, tapi kebaikan kita jangan kita ingat. Nah, jadi intinya seperti itu. Itu maksudnya. Paham? Nah, jadi orang yang merasa tidak baik, padahal dia baik, itu bagus. Merasa baik, padahal dia baik, itu setan. Itu pengaruh setan. Kamu baik enggak? Katanya orang sih baik. Itu setan yang ngomong itu. Paham? Ngerti enggak? Nah, tapi kalau ditanya-tanya yang bukan kaitan dengan itu, kamu santriwati enggak sih? Enggak, katanya orang iya, tapi kalau aku merasa enggak sih gitu. Ayah, salah itu. Nah, ditanya santriwati, santriwati. Kamu akhlak enggak sih? Kamu baik enggak sih akhlaknya? Enggak, sebelum doakan biar jadi baik. Nah, gitu. Itu caranya. Kamu baik enggak sih akhlaknya? Baik, tapi enggak seperti antum masih saat. Ayah, itu sombong itu namanya itu. Paham? Nah, jadi harus kita merasa yang paling rendah gitu loh. Nah, jadi kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita gampang dimudahkan untuk melaksanakan semua arahan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk yang terbuka hatinya, lapang hatinya untuk menerima hidayah dan taufiknya, untuk menerima keimanan dan keislamannya, dan semoga kita semua termasuk yang dikehendakinya dengan kebaikan demi kebaikan. Serta kenikmatan yang paling mulia di muka bumi ini adalah meninggalkan dunia fani ini dalam keadaan husnul khatimah. Akhir kata yang diucapkan dari dunia adalah kalimat la ilaha illallah, dijemput bersama Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semacam itu, dan semoga kita di dunia sebelum kita meninggal dunia telah diberikan kenikmatan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam tidur kita, dan insyaallah di dalam keadaan terjaga kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Al-Hadini wa kunyatin salihah wa lamana wa sallallahu alaihi al-Fatiha. Ya Rabbana tarafna.